Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita teruskan kajian Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarh 50 haditsan min Jawami'il Karim karena karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sampai pada pembahasan wa kharraja at-Tirmidhi min hadits Ka'ab bin Malik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-'ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yujariya bihi al-'ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Dari hadits Ka'ab bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mendebat orang-orang yang bodoh, dia debat, dia membanggakan ilmunya terhadap orang-orang yang bodoh, orang yang belum faham, jahil, au yujari bihi ulama, atau dia juga mendebat para ulama dalam artian membanggakan ilmunya. Berbeda kalau membantah dalam artian mungkin lupa atau apa, ya bukan membantah tapi mengingatkan, itu beda lagi. Namanya bacaan mungkin kadang salah, kadang benar, kadang atau mengingatkan. Ayujar ya bihil ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau dia belajar agama dalam rangka manusia, seluruh pandangan manusia tertuju kepadanya. Ya, harus apa-apa dia, semuanya ke fulan. Ya padahal mungkin mustawanya, tingkatannya masih talibul ilm, penuntut ilmu. Tapi pengen semua manusia, wajah-wajah manusia tertuju kepadanya. Maka niat-niat seperti ini adalah niat yang tidak ikhlas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, adkhalahu Allahu an-nara, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Karena tidak ikhlas, ya, ingin membanggakan ilmunya, ingin disebut hebat, ingin disebut Fulan sebagai rujukan se-Indonesia misalkan. Wa kharaja Ibn Majah bima'na min hadithi Ibn Umar wa Hudzaifah wa Jabir an Nabi SAW lafdu hadis Jabir. Nah, juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah secara makna dari hadis Ibnu Umar, Hudzaifah, Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya dari Jabir bin Abdullah. La ta'allamul ilma litubahu bihi ulama wala litumaru bihi sufaha wala tahayyaru bihi majalis faman fa'ala dhalik fannara. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian belajar ilmu litubahu bil ulama, dalam rangka membanggakan di depan para ulama, artinya merendahkan para ulama, merasa paling hebat, merasa paling tinggi ilmunya, merasa ini dan itu dan lain sebagainya. Walitumaru bihi sufaha, atau mendebat para orang-orang yang bodoh, didebat. Apa artinya ini dalam rangka ya, dia tujuannya untuk merendahkan. Sudah tahu bodoh, enggak belajar, ya dianya juga membanggakan, sok membanggakan apa yang dia miliki. Wala takhayyaru bihil majalis, faman fa'ala dhalik fannara fannara. Janganlah kalian memilah-milih majalis, seenaknya saja memilah-milih. Faman fa'ala dhalik, maka barang siapa yang melakukan itu, maka neraka jahannam baginya. Waqala Ibn Mas'ud, la ta'allamul ilma li thalath, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, janganlah kalian belajar ilmu disebabkan karena tiga alasan. Yang pertama, li tumaru bihi sufaha, mendebat orang-orang yang bodoh. Wa li tujadilu bihil fuqaha, mendebat para fuqaha, para ulama, dijatuhkan seolah-olah dia paling hebat, paling paham, paling ini, itu dan lain sebagainya. Yang ketiga, li tusrifu bi wujuhan nas ilaikum, yang ketiga dalam rangka wajah-wajah manusia tertuju padanya. Oh, fulan hafal, fulan ini, fulan faham, segalanya faham, segalanya tahu, segalanya ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga seluruh wajah manusia tertuju kepadanya. Wabtagu biqaulikum wa fi'alikum ma'indallah, ucapan kalian dan perbuatan kalian, mintalah pahala di sisi Allah, bukan manusia, bukan pujian manusia. Fa'inau yabqawai dhahab masyiwah, karena pahala dari Allah akan kekal, selainnya maka akan hilang. Waqad waradal wa'idu alal amal ghairi la umuman, ada ancaman dari hadis tentang orang-orang yang beramal bukan karena ikhlas, bukan karena Allah. Kama kharajal Imam Ahmad min hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bashir hadhihi al-ummah bis sana wa rif'ah والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل آخر الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. Berikanlah kabar gembira terhadap umat ini dengan ketinggian dan agama dan tamkin, Allah memberikan kemudahan di dunia, tamkin, bisa jabatan atau kekuasaan atau kemudahan yang Allah berikan di dunia. Faman amila minhum amalal akhirah li dunia, barang siapa di antara mereka yang beramal akhirat karena dunia, karena kepentingan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, maka di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian. Wa'alam anna al-amal li ghairi Allah aqsamun, ketahuilah sungguhnya seorang ketika beramal kepada selain Allah ada beberapa macam. Fasaratan yakun riya'an mahdha. Kadang jenis yang pertama, dia beramal memang pada dasarnya riya, pengen dilihat orang. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atul makhluqin li ghadhi dunyawi. Yang mana amalan dia hanya ingin dilihat orang saja. Ingin dilihat makhluk. Li ghadhi dunyawi kahalal munafiqin fi salatihim, seperti keadaan orang-orang munafik di dalam salatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka melaksanakan salat, maka mereka melaksanakan salat dengan malas. Tujuan mereka apa? Walaupun mereka salat, tujuannya apa? Yura'unan nas, ingin dilihat manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Qala ta'ala fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang di dalam salatnya lalai. Alladzina hum yuraun, maksudnya apa? Mereka-mereka orang-orang yang riya di dalam salatnya. Kadzalika wasallallahu al-kuffar birya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dengan riya. Di dalam firman Allah, wala takunu kal ladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas, janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan sombong dan riya, ingin dilihat oleh manusia. Wasuddu wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa hadzal riya'ul mahdh la yakunu yasduru 'an mu'min fi fardhi shalah was shiyam. Riya yang seperti ini hampir-hampir juga berdampak kepada orang yang beriman, baik dalam salat, puasa, ibadah yang lainnya. Fa yasru bis shadaqah wal wajib wal hajj, bisa saja terjadi pada sedekah yang wajib, zakat, haji, umrah dan lain sebagainya dari amalan-amalan zahir. Awillati yata'adda naf'uha, atau manfaatnya kepada yang lainnya. Fa'inal ikhlas fiha aziz, karena perkara ikhlas di dalam hal ini sangat berat. Wa hadzal amal la yashukku muslim annahu habit. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, amalan yang seperti ini tidak diragukan lagi, terhapus, tertolak, tidak diterima, karena rusak. Wa anna sahibahu yastahiqul maqta min Allah wal 'uqubah, pelakunya berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ikhlas. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.